menceritakan indahmu akan terambat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini telah habis sudah cinta ini tak lagi tersisa. Sisa cinta. Kau tak cinta kepada

di pantai ini telah terkubur sejuta kenangan, dihempas keras gelombang dan tertimbun batu karang. Salam jalan. stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. Take it all for you, for you, for you, for you now, boy. Versace on the floor. Ooh, I'll take it all for you, for you, for you, for you now, boy. I unzip the bag to watch it fall while I kiss your naked shoulders. No, don't.

tapi susah. Jadi gimana ya? Ya masih keinget bayang-bayang mantan. Nah gitu. Jadi guys, buat kalian yang suka sama lagu ini, jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa follow juga Instagram aku, Hanindia, A-nya 2, T-Y-S, dan Instagramnya Kak Henry, A-L-F-A-H-E-N-N-Y. Oke guys, so see you on my next video. Bye-bye. Dư lại cho người một nụ cười thôi cũng đủ. Mai em về ta không đưa. Lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi, làm người ở lại bao giờ cũng có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi, làm người ở lại bao còn chị em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi, trời buồn không hạt mưa sẽ buồn, ai vuốt tóc sahabatku dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku. Selama nafas berhenti Seperti yang engkau minta.